segala galanya, oh tiada terkira rindu segala galanya. kau salah melangkah, bibir mulai berdusta. Bila tingkah lakumu berubah, aku pasti curiga. Thank you. Makin lama Thank you. dibilang benci, aku rindu. Dibilang bosan, aku sayang. Dibilang ku tak cinta, nyatanya hatiku gelisah. Gelisah bila jauh dia, makan hati kalau kencang. Aku ingin yakini dia ingin ini dan itu. Kacau jadinya serba salah. Setiap jumpa selalu makan darah. Sayang, dibilang ku tak cinta, nyatanya hatiku.